denganmu ku gelisah. Hatiku bergetar seakan berkata, adakah dirimu mendambakan diriku? Biarkanlah aku merengkuh dirimu. Biarlah aku harapkan kau menjadi gadisku. Aku tak mengerti mengapa begini. Sejak ku berjumpa denganmu ku gelisah.